Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bisa berkabung kembali di acara mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita, memuliakan kita di dunia dan di akhirat. Pada pertemuan yang lalu kita pernah bahas bagaimana kita bertobat kepada Allah. Kita semua punya kesalahan. Kita lemah sehingga kita sering melakukan dosa. Dan alhamdulillah Allah Maha Kasih membuka pintu pertobatan untuk kita. Tinggal kita mau enggak masuk pintu pertobatan tersebut. Dan semoga kita termasuk orang yang sudah berani mengakui kesalahannya di hadapan Allah. Insyaf, memohon ampun kepada Allah. Agar tapi di sana masih ada dosa yang pernah kita lakukan dengan sesama manusia. Dan ini ternyata lebih berat cara bertobatnya dibanding di saat kita dosa kepada Allah. Allah senantiasa Maha Kasih dan menawarkan pengampunan kepada hambanya. Akan tapi ada di antara kita yang punya sifat dendam. Allah Subhanahu wa taala selalu menyeru kepada hambanya yang minta ampun akan dikasih oleh Allah pengampunan. Tapi dengan sesama manusia kadang ada kebencian, kedengkian, permusuhan di antara kita. Nah, bagaimana kita tobat dengan sesama manusia? Yang jelas kita harus takut. Bahwasanya Nabi suatu ketika pernah mengisahkan tentang orang-orang yang bangkrut di dunia punya amal baik, amal baik, amal baik, amal baik. Akan tapi ternyata tidak bisa masuk surga karena apa? Amal baiknya ternyata habis. Kenapa? Karena dia adalah orang yang suka melakukan kesalahan dengan sesama manusia. Dalam hadis yang panjang, Nabi pernah bertanya, "Adadruna manil muflis?" Apakah kamu tahu siapakah orang bangkrut? Para sahabat Nabi menjawab, orang bangkrut adalah jelas orang laman lama ta'alahu wala dirham, orang yang enggak punya apapun, enggak punya duit, enggak punya barang-barang. Nabi menjawab, bukan itu orang muflis, orang bangkrut, bukan itu orang bangkrut akan tapi orang, yaitu orang. Orang bangkrut adalah orang yang datang di hari kiamat dengan sholat, dengan zakat, dengan puasa. Akan tapi akan tapi di dunia kerjaannya membuat kesalahan dengan manusia. Sesaat mencaci si A, saat menggunjing si B, sesaat punya kesalahan dengan manusia. Biarpun dia katanya ahli ibadah karena punya banyak kesalahan dengan manusia. Apa yang terjadi? Orang yang didolimi menuntut sehingga orang tersebut tertunda untuk menuju surga karena banyak kedoliman kepada sesama manusia. Dan Allah Maha Adil akan menegakkan keadilannya. Sehingga Allah merintahkan kepada malaikat agar mengambil dari kebaikan-kebaikan orang yang katanya ahli ibadah tadi, diberikan kepada orang yang didolimi, sampai kebaikan orang yang katanya ahli ibadah tersebut habis, dan orang yang didolimi masih banyak, dan orang didolimi menuntut, ya Allah, aku masih punya urusan dengan orang itu, jangan boleh masuk surga. Mau diambilkan amal baiknya sudah habis, akan tapi, lihat. Karena amal baiknya sudah habis, maka tadi dosa-dosa orang yang didolimi tadi ditumpangkan kepada orang yang katanya ahli ibadah sehingga masuk neraka jahanam. Kadang kita terlena, ibadah kita baik akan tapi tidak sadar kita dengan sesama manusia. Bahkan mungkin ada seorang ahli ibadah, sampai dikisahkan pada zaman Nabi ada orang yang ahli ibadah tertipu. Ada seorang perempuan kerjanya bangun malam siang harinya puasa, ibadah, akan tapi di hadapan Nabi diceritakan. Tapi dia adalah kalau punya lidah nyelekit. Cuma dia suka menyakiti tetangganya sesaat dengan lesannya, sesaat dengan perilakunya. Nabi menjawab, la khaira fiha, tidak ada baiknya bagi wanita tersebut, innaha min ahli nar. Dia adalah ahli neraka. Padahal ibadahnya baik, cuma urusan dengan manusia tidak benar. Ayo sekarang kita bedahi urusan kita dengan sesama manusia. Takutlah kepada Allah. Kalau ternyata kita di padang mahsyar, ternyata kita membawa beban-beban ini semua akan memperlambat kita untuk sampai kepada surga Allah. Maka selesaikan saat ini. Ayo kita minta maaf kepada siapapun yang kita melakukan kesalahan kepadanya. Dan kita koreksi dan koreksi. Dan awas, jangan sekali-kali Anda merasa tidak pernah melakukan kesalahan dengan sesama manusia. Anda manusia, Anda bukan malaikat. Anda manusia, Anda bukan malaikat. Anda pun sangat mungkin punya kesalahan. Maka cari kesalahanmu dengan sesama manusia. Dan datanglah meminta maaf kepadanya. Minta maaf. Dan dosa ada dua macam. Dosa kepada manusia adalah dosa misalnya adalah kita mengambil haknya. Misalnya Anda mencuri dan sebagainya. Ada dosa menggunjing. Kalau menggunjing, cara tobatnya ada. Kalau Anda menggunjing seseorang, lalu Anda bertobat karena takut begitu besarnya hukuman orang menggunjing, dosanya di hadapan Allah. Maka karena Anda pernah menggunjing, maka bagaimana tobatnya? Dilihat, apakah orang yang Anda umpat, Anda gunjing itu tahu kalau Anda menggunjing atau tidak. Jika dia tahu, maka Anda harus datang dan meminta maaf. Jika ternyata dia tidak tahu, Anda tidak perlu datang dan tidak perlu meminta maafnya dengan datang. Sebab kalau Anda datang mungkin malah memicu amarahnya. Akan tapi caranya adalah cukup Anda dengan melakukan yang pertama, sebut kebaikan di tempat engkau menyebut kejelekannya. Rubahlah komentar Anda tentang dia. apakah itu di WA atau apa saja zaman sekarang, segala macam grup-grup, maka dari semula yang Anda berbicara tentang kejelekan orang tersebut, maka sebutlah kebaikan-kebaikan orang tersebut satu. Yang kedua, beristighfarlah kepada Allah, minta kepada Allah, beristighfarlah untuk dia dan untuk dirimu sendiri. Karena ini adalah urusannya menggunjing dosa yang, dan dia tidak tahu kalau Anda menggunjing. Berbeda kalau dia tahu Anda menggunjing. Kalau Anda tahu, kalau dia tahu Anda menggunjing, maka Anda harus datang kepadanya. Tapi kalau dia tidak tahu kalau Anda menggunjing, Anda cukup diam, tidak menggunjing. Dan tadi, dengan dua cara tadi yang kami sebutkan. Begitulah tentang hukuk yang namanya maliyah misalnya. Ada seseorang mengambil duitnya orang lain. Tinggal dilihat, kalau waktu mengambil tahu atau tidak. Kalau waktu mengambilnya dalam keadaan tahu, maka hendaknya dia minta maaf terang-terangan. Atau mengembalikan lalu minta maaf. Kalau ternyata mengambilnya dalam keadaan dia tidak tahu seperti mencuri, misalnya, dan tidak diketahui siapa pelakunya, maka kalau Anda ingin mengembalikan kepada orang yang berhak tadi, Anda ingin bertobat mengembalikan harta tersebut kepada orang yang Anda curi misalnya, contoh bukan Anda, misal saja, maka Anda waktu mengembalikannya tidak harus Anda memberitahu, cukup saja mungkin Anda masukkan rekeningnya atau apa, yang penting pindah uang yang Anda ambil kembali kepada dia. Tidak usah dikasih tahu, ini adalah cara agar meringankan bagaimana kita bertobat kepada manusia. Jangan sampai tobat dengan manusia menjadikan kita malah terjauh, dikucilkan, maka hidup kita akan berat. Hidup kita akan berat, selagi mereka tidak tahu kalau Anda menggunjingnya, cukuplah. Anda mengadu kepada Allah, semoga Allah mengampuninya, selesai. Dan sebut kebaikan di tempat Anda, menyebut kejelekannya. Dan juga urusan-urusan hukuk, maliyah tentang harta, kembalikan. Tanpa harus Anda memberitahu, yang penting kembali kepada mereka, selesai. Jika mereka tahu Anda harus kembalikan, maka yang demikian itu adalah menjadi sebab Anda mudah untuk bertobat. Jadi tobat sendiri ada ilmunya. Kemudian setelah Anda bertobat secara sesungguhnya, mungkin orang tersebut tidak mau memaafkan Anda. Itu bukan urusanmu. Yang penting Anda tidak pernah putus asa. Hari ini Anda minta maaf, kalau tidak dikasih, besok datang lagi. Kalau tidak dikasih, minggu depan. Kalau tidak datang, tidak diterima lagi, bulan depan. Kalau tidak diterima lagi, tahun depan. Yang penting Anda terus minta maaf sampai kapan? Sampai dia mati atau Anda mati, baru setelah itu selamat. Tapi kalau ada orang putus asa, ya sudah saya minta maaf, tidak dikasih, ya sudah. Oh tidak, jangan ngomong itu. Anda berusaha dan berusaha. Kemudian doakan orang tersebut dia. Karena Anda pernah melakukan kesalahan dengan orang tersebut, maka gantilah itu semua dengan doa. Maka dengan Anda mendoakan mereka, kelak di padang mahsyar, di akhirat, Allah akan melapangkan hatinya, memaafkan Anda. Ini saja, semoga Allah menjadikan kita adalah hamba-hamba yang tidak berbuat zalim kepada sesama manusia. Dan di saat kita di antara kita ada kezaliman, ayo kita kembali kepada Allah, segera memaafkan. Dan semoga Allah mengumpulkan kita bersama orang-orang mulia di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam bissawab.